Dari Kota Lumpur Sidoarjo dia dilahirkan ya. Malam hari ini kepingin sekali memberikan yang terindah dan yang terbaik. Biar kue community bergoyang. Ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Ada Arjuna Suting, Arlida Putri Ngu Palapa. Aku bisa.